lo nate beberapa kali di santri tua. Dal syaratnya itu kudu muridnya yang moco, orang oleh kula yang moco. Ngaji ngeten ini level, ngaji level B aja, jadi ngaji sing top itu muridnya yang moco. Lah anak wani ayo, ayo sido ngaji apa sido isin. Ayo milih. Tapi kelas A tenan. Dhisik Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumang samu Imam Malik sing maca boten Imam Syafi'i sing maca. Terus sing ra iso dikon ngguri mbek Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji kok pol guri. Terus usul ya ya Imam Ana Malik idzan lana an nukri'a kita bakal muwatta. Kasih izin saya supaya saya baca muwatta. Terus dari Imam Malik ikra ala hadza kon maca ning gone guru senior. Imam Syafi'i rodok ngotot. Rodok kotok Imam Syafi'i ora rondok nyen kotok tenan. Mboten kula niat ngaji jenengan kon setor be ustad. Imam Malik mulai rada mangkel bocah iki piye kerep. Dia ini pertama teko. Terus ditakok ya. Min ayi am an anta? Kamu orang mana? Min fatah Quraisy. Aku marga Quraisy. Dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa? Marga Quraisy. Apalagi marganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngaji. Ngaji diwaca yo apal macane bener. Ora diapal lho pancen roh terkibe maksudku nang koyo kowe koyo kowe kan diapal. Semenjak niku terus innalaka lasanan wa innalaka lanurun fala tudfihu bil maksiyah. Kowe iso mben akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin nikmah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar, beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang, termasuk sama ponanya Lelukman, cucunya Mbak Zibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, saya apa terus. Beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan. Karena saya apa ya, menghormati kiai-kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, delalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua badan wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu baca punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kerso nulis di kitab saya. Orang kok gaya-gayaan baca kitab itu. Nangun akeh tunggal itu kuning toko terus. Itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah Mbah Mun al-ulama al-mujaddidun saya pelajari, saya khatam. Saya ajarkan di santri saya yang khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun terus disuruh baca terus. Ya sudah terus kasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Gitu. Nah, aku nak gelem ya monggo, bukan masalah. Nak gelem ya segini iki. Teko ngaji bar mules nyate klatak alhamdulillah bar ngaji. Sekarang pokoknya lapor bojo, wah bar ngaji, ngaji dia bos, pokoknya ngaji ini gue enak. Lalu yang rang nopo, gak perlu. Gak perlu, ini lo rekaman nih. Aduh, murid ada yang ini. Agar kan rang nopo ngelio seribet ya, tak kayak file. Takok bareng. Ayo kelakuan emu nonton, coba. Gak kelakuan emu nonton. Milih rang nopo, milih. Nggak kayak Eiffel. Repot. Jadi saya itu kok kitabnya Habib Salim As-Sadri juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intakola ilar rofiqil ala saya tidak sempat ketemu. Andai kan ketemu saya berani ya setelah saya nakriri. Karena itu ya begitu. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu setelah khatam wato. Khatam wato beliau hafal baru ke Madinah nyari Imam Malik. Orang kok orang hafal juga. Sanggup deh nih. Sang wapal maksudnya sang wapal paham lagi ngaji Imam Daniel senengnya aku kowe wapal jalalen wis alim terus ngaji ning kene masyaallah kaya apa nek mati tapi mesti tak jamin wong loro sing ngaji yakin misale ngono nganti ngaji jebule akeh ngene mesti gak partai iku dong to tersinggung to kita ya do santai ah gak di harga diri melane kula gojel ku gak haram karena wis sing digojel ora di harga diri ya santai. Sangking api hati ini menurut, jadi gak gampang gelon. Kolbin Salim, wah. Jadi di sini jenenge ngaji, ku yang mana ku kafe. Jadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromain, alim apal baru temu. Jadi ketemu ya cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngake ilmu sing kelas A, karena wis ketok murid lagi. paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya, diberi izin fita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi, karena memang beliau tahu kalau saya punya takrir, beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama, jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Munir, saya sinauni dulu, ngaji Ihya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya nerkib rofa, kok Mbah Mun rofa, saya nasob Mbah Mun nasab, berarti saya benar 100%. Tapi nak kowe misalnya bengi buat terkib rofa, kok Mbah Mun mau cocer, berarti tekem cek kuali. Rofa kok menculate jeri kan terlalu, misalnya man iku wong, bengi mbok comin. Itu kan terlalu, man itu maknanya, wong min itu dari, kan kacanya ya kakean, dul-dul apa? Paham apa? Yang repot, hilangan titik. Hayatun, ulo. Padahal tulisannya khabatun, biji. Mulanya jadi goyonan, salah titik jadi mati. Ono murid itu gobloknya rakaruan. Dikandani guru ini, khabatun sauda dawaun mingkuli da. Jadi biji hitam iku dawaun mingkuli da. Jinten apa? Dan kita pede ini hayatun sauda. Oh, dawaun. Wah, akhirnya gue ulo ireng. Lah, sing jenis ireng gue kobra. Oh, wong ijazah ini. Kita pede apa? Hayatun sauda dawaun mingkulida. Jadi maknanya ya utawi ulo sing ireng iku dawaun. Bareng golek ireng tenan, dene PDW nyekel ngobat to. Dene kan ora kepikiran nek iki beracun wong dene kitabe obat. Nek hayatun niku obat, cekel dicokot wis takobala wa minamikum la kobala. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Dadi salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe wahabatun sauda dawaun mingkulida utawi apa haba iku biji sing ireng kita pedekne hayatun ora dijekno, ora dijekno terus golek hayatun niku korban kamus e. Mane bener ki ngaji mbek guru ni bener. Dadi nek kitab salah tak benerno. Tetep mambu lho ana kitab tulisan salah mambu. Yo gelem ora ayo ngaji sorokan. Kepentok ilmu, kepentok isin. Kemungkinane yo boleh izin yo haram. Serausah. Semari perkorot. Malah ras. Gak usah aja. Terus ngaji ngini-ngini. Terus gajarannya kelas B gak masalah. Kelas B agar terus. Terus poinnya naik. Yo sing seneng ulama. Yo karena ulama itu sing khaliyai, amaliyai, coro dohir. Itu sing untung non apa Islam. Sementara wong sufi-sufi. Ya sufi-sufi ini dewe. Ibadah, mimpi suarga, ibadah. Mulanya ini dibully. Mikire ulama. Lu apa dibang mikire wong ahli ibadah. Kacek binten. Ibadah binten. Suwidak tahun. Yo mesti wae lah. Misalnya ke suarga, suarga wae. Misalnya Mustafa wiridan terus. Paling lebih suarga. Mas mimpi suarga gelundeng. Kenapa kan mimpi suarga? Mergo amin wiridannya ini masjid. Tapi nak ulama. Ulama mulang ben wong faham carane sholat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kuwabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong keriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh iku belajar li ihya'i ulamiddin murid-murid agamane pangeran. Nang ibadah gak. Ibadah dhewe baris. Wis gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik, tapi enggak akan menandingi kebaikan ulama. Mulane sampai patah ya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Padahal sa'ah maknane ora sak jam, mok sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja 10 menit. Kiai saiki wae muni sa'atin iku sak jam iku keliru, wong dhisik ora ono jam kok. Mosok Nabi ngendikan wa sa'ah arba'un wa isruna daqiqah, 20 apa 1 jam itu sama dengan situna dakiko berapa? 60 menit ora ono Nabi. Dadi saah itu ndak sak mongso napa? Padahal dadi ulama mikir 5 menit, 2 menit itu wis sak saah. Iku tiwe apik timbang ahli ibadah pinten? Bayangkan kalau ulamae mikir sedino. Ora mikir carane golek nafkah iku ora ulama iku amen mikir kerja gojek apa adol pitik. iku ora ulama iku pedagang. Apa mana mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik terus engko fine akeh. Tambah ra ulama iku maklar iku aneh-aneh. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ra ulama iku apa? Maklar. Iku. Tapi ya lumayan maksudnya lumayan iku rame-rame Islam tapi wis ra ulama. Iku. Malah ana penampilan bareng dipikir. Mun kula terusno ya. Ya nek sorokan gak apa-apa tak buka. Aja ya ben gus-gus sing nom-nom ya. Sing tuwa wis kliwat iki to. Nah takoki kok ora alim piye? Gak sungkan Gus Wa asine iso cuma adab. Ya tak wari carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan adab ya Gus Wa. Dadi kesane ora krana bodho tapi apa? Adab. Ya yes, ngono ae takoki wong.